الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang hal-hal yang menggugurkan al-jihad fi sabilillah, yang menyebabkan tidak wajibnya berjihad dan gugurnya hukum berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menerangkan dari hukum-hukum jihad, syarat-syarat dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini timbul pertanyaan, apakah pada masa kita sekarang ini ada jihad fi sabilillah yang ditegakkan, jihad dengan mengangkat senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada pada masa sekarang ini, di mana seorang dianjurkan untuk berjihad yang hukumnya fardu kifayah? Maka ini dijawab oleh para ulama ar-rabbaniyun, mereka yang mengerti kondisi, mereka yang mampu untuk menghukumi sesuatu berdasarkan kondisi yang ada dengan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebab hal-hal yang sifatnya nawazil, perkara-perkara yang baru terjadi di masa-masa sekarang ini yang berhak untuk mengeluarkan hukum dan memberi solusi adalah para ulama ar-rabbaniyun. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbithunahu minhum." Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, apabila bukan dari kalangan ulama, mereka menyebarkannya tanpa mengetahui maslahat dan mafsadah. Namun apabila mereka mengembalikan kepada Rasul dan mengembalikannya kepada ulil amri, ulil amri di dalam ayat ini adalah para ulama, maka akan diketahui siapakah yang mampu beristimbat, mengeluarkan hukum, memberi solusi yang terbaik yang sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa fatwa para ulama, saya ingin nukilkan, di mana mereka menerangkan tentang hukum berjihad mengangkat senjata di masa sekarang ini. Di antaranya adalah nasihat dari Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ana aqul al-yawm ma yumathilu al-haqiqah al-islamiyah wa laysa al-haqiqah allati yuriduha ba'd al-muslimin al-mutahammisin. Aqul al-yawm la jihad fi al-ard al-islamiyah itlaqan. هناك قتال قتال في كثير من البلاد أما جهاد يكون تحت راية إسلامية ويكون مع الأسف أحكام إسلامية ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه لا يتصرف باجتهاد من عنده وإنما هو يأتمر بأمر قائده وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. Kata beliau, aku mengatakan bahwa pada hari ini tidak ada yang namanya jihad di negeri-negeri Islam secara mutlak. Jihad yang namanya berperang melawan orang-orang kafir dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Ada peperangan, kata beliau, ada peperangan terjadi di sekian banyak negeri, terjadi. Dan kita mengetahui itu, terjadi peperangan. Apakah itu di Bosnia ketika itu, atau di Afghanistan, atau di Moro, terjadi peperangan. Adapun jihad, di bawah bendera Islam, dan diterapkan hukum-hukum Islam, dan diantara hukum-hukum Islam itu adalah bahwa seorang tentara tidak boleh bertindak sendiri sesuai keinginannya. Tidak diperbolehkan, namun harus berdasarkan perintah dari pimpinan. Dan pimpinan ini bukanlah orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin. Namun yang mengangkatnya adalah Al-Khalifah. Khalifatu Al-Muslimin. Nah, lalu kemudian beliau menerangkan hukum seputar seorang yang masuk ke medan pertempuran sendirian untuk melawan musuh dalam jumlah yang banyak. Kata beliau, ini semua harus berdasarkan keputusan dari seorang imam. Dalam hal ini seorang khalifah. Adapun bergerak sendiri, bertindak sendiri, dari seorang yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin satu kelompok, kata beliau, maka ini adalah merupakan bentuk mukhatarah, bahkan muqamarah. Ini adalah satu hal yang mengkhawatirkan. Bahkan ini seperti perjudian. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Seperti yang kita saksikan kebanyakan dari jamaatul jihad. Demikian pula kaum khawarij yang tidak melihat maslahah mafsadah. Tindakan mereka, tindakan sendiri. Atau mereka mendapatkan perintah dari seorang yang mereka anggap sebagai imam mereka. Imam jamaah, imam kelompok, imam hizbiyah. Sehingga tidak menghasilkan kemaslahatan sama sekali bagi Islam, bagi kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi korban, yang meninggal dari kaum muslimin. Dan tidak sedikit yang mereka anggap sebagai orang-orang kafir, padahal mereka adalah kaum muslimin, jadi korban. Meledakkan bom di tengah masjid. Masjid kepolisian. Dengan anggapan bahwa mereka adalah para taghut. Dan taghut itu kafir, murtad. Lalu menghalalkan darah kaum muslimin. Menganggap siapa saja yang bertindak, yang bertugas sebagai seorang polisi, meskipun yang mengatur jalanan, lalu lintas, kafir, keluar dari Islam. Sambil naik motor, punya pistol, dekat di polisi yang tidak mengerti apa-apa, ditembak dengan keyakinan bahwa dia telah kafir. Siapa saja yang melindungi dan mendukung pemerintah yang dianggap sebagai taghut, maka mereka pelindung taghut juga dianggap sebagai taghut, kafir. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan karena tidak ada arah tahta rayatin immiyah, di bawah bendera yang tidak jelas, tanpa pemimpin, tanpa imam yang mengarahkan mereka. Maka ini kata beliau tidak ada yang namanya jihad. Jihad yang dibangun di atas hukum-hukum syar'i, yang diterangkan dalam kitab-kitab para fuqaha yang menerangkan tentang hukum-hukum jihad dengan syarat-syaratnya, itu tidak ada pada hari ini. Tidak ada pada hari ini. Oleh karena itu yang wajib bagi kaum muslimin kembali kepada agamanya, belajar tentang Islam, mempelajari hukum-hukum Islam yang bersumber dari Rasulullah SAW agar dia memahami agamanya dengan pemahaman yang benar, bukan hanya sekedar bermodal semangat ingin mengangkat senjata, ingin berjihad, namun tidak pada tempatnya. Akhirnya dia berhadapan dengan kaum muslimin pula, menimbulkan kemudaratan. Fadilatul Syekh Al-Luhaidan hafizahullah ta'ala, beliau ditanya, hal yujad fi hadha zaman fil alam jihadun islami wa jazakumullahu khairan? Apakah ada di zaman sekarang ini di dunia jihad islami? Kata beliau, yujadu jihadun nas wa jihadul munafiqin birraddi alaihim wa bayanu nifaqihim. Ada sekarang ini jihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan orang-orang munafik dengan membantah syubhat-syubhat mereka, menerangkan tentang kemunafikan mereka. Wa man qadira an yansura al-mazlumin fi Shishan aw ghayriha bil mal falyaf'al. Namun siapa yang mampu memberi bantuan berupa materi kepada orang-orang yang terzalimi di Chechnya atau yang lainnya dengan harta, berikan bantuan. Berikan bantuan. Adapun jihad mengangkat senjata, kata beliau tidak ada. Yang ada jihad melawan hawa nafsu, yaitu jihad dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar atas cobaan dan gangguan yang dia hadapi. Demikian pula jihad melawan orang-orang munafik. Adapun jihad dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, maka tidak ada. Yang adalah memberi bantuan kepada kaum muslimin di berbagai negara. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau juga ditanya, apa itu syarat-syarat jihad? Wa hal hiya mutawaffirah al-an? Apakah sekarang ini terpenuhi syarat-syarat jihad tersebut? Kata beliau, syurutul jihadi ma'lumatun an yakuna lil muslimina quwwah yastati'una yujahidul kuffar. Syarat-syarat jihad itu hal yang telah diketahui. Kaum muslimin memiliki kekuatan yang dengannya mereka mampu berjihad melawan orang-orang kafir. Yastati'una al-jihada wa 'indahum quwwatun wa 'indahum imkaniyah. Yastati'una biha qital al-kuffar, la budda min hadha. Mereka punya kemampuan untuk menegakkan jihad dan memiliki kesiapan untuk itu, yang dengannya mereka memerangi orang-orang kafir. Harus ada persiapan, harus ada kemampuan. Amma idza ma kana 'indahum imkaniyah ma 'indahum quwwah fa innahum la jihada 'alaihim. Adapun kalau seorang tidak punya kesiapan, tidak memiliki kekuatan, maka tidak ada jihad bagi mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi Makkah qabla al-hijrah ma syuri'a 'alaihim al-jihad li'annahum la yastati'un. Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat yang mereka ketika itu tinggal di Makkah sebelum hijrah, tidak disyariatkan bagi mereka berjihad karena mereka tidak punya kemampuan. Wa kadzalika la budda yakuna al-jihad tahta qiyadatin muslimah wa bi amri waliy al-amr wa huwa min salahiyati waliy al-amr. Demikian pula jihad itu harus dibawa kepemimpinan Islam berdasarkan perintah dari waliul amr penguasa, dan ini termasuk diantara kemaslahatan waliul amr. Naam, huwa alladhi yunazzimu, huwa alladhi yatawalla, yushrifu alaih. Maka waliul amr, penguasa itulah yang mengaturnya, menanganinya, yang memimpinnya. Min salahiyati waliul amr, ma huwa min salahiyati kulli wahidin au kulli jama'ah annaka taruh au taghzu bidun izni waliul amr. Ini bukan dari wewenang setiap orang atau setiap jamaah. Diangkat seorang pemimpin lalu dia memerintahkan pada anak buahnya, kamu pergi perang di daerah ini, kamu pergi perang daerah itu, tanpa izin dari wali al-amr. Nah, maka ini menerangkan kepada kita bahwa fatwa para ulama mengatakan bahwa jihad di zaman sekarang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan innahu fi asrina al-hadir yata'adzaru al-qiyamu bil jihad fi sabilillah bis-sayf wa nahwih. Sesungguhnya pada masa kita sekarang ini tidak terpenuhi penegakan jihad jalan Allah dengan pedang dan yang semisalnya. Li dha'fil muslimin maddiyan wa ma'nawiyan, karena lemahnya kaum muslimin dari sisi materi, dari sisi yang lainnya pula, iman lemah. Wa adami ityanin bi asbabin nasr al-haqiqiyah, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan sebab, yang menjadi sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka terjatuh dalam penyimpangan, dalam bid'ah, dalam hizbiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pertolongan membantu Islam lalu ahlul bid'ah dari ahlus sunnah. Ya, oleh karena itu tidak akan dibangun al-jihad di atas bid'ah, di atas penyimpangan. Naam. Wali ajli dukhulihim fil mawathiq wal uhud ad-dawliyah falam yabqa illa al-jihad bid'awa ila Allah ala basirah. Dan karena mereka ini itu masuk dalam perjanjian-perjanjian yang ada di setiap negara. Ada perjanjian, perjanjian damai. Maka selama tidak dibatalkan perjanjian damai tersebut, maka seorang harus berjalan di atas perjanjiannya. Termasuk pula seorang perjanjiannya kepada penguasanya. Orang Indonesia, ya, menjadi rakyat Indonesia yang taat berarti dia telah membaiat penguasa. Membaiat itu tidak harus datang kepada presiden untuk perjabatan tangan, tidak. Namun ketika dia tinggal di sebuah wilayah dari wilayah penguasa, tidak melakukan tindakan pemberontakan, maka dia berbaiat kepada penguasa tersebut. Nah, dan tidak diperbolehkan keluar dari baiat tersebut kecuali dengan hal-hal yang syar'i. Oleh karena itu kata para ulama, mereka yang bergabung di kelompok ISIS, yang pertama kali dari pelanggaran yang mereka lakukan, mereka melepaskan baiatnya kepada penguasa-penguasa negeri mereka. Yang dari Saudi, meninggalkan Arab Saudi, berangkat ke sana, bergabung dengan ISIS, mereka telah melepaskan baiatnya kepada penguasa. Ini pertama kali mereka sudah terjatuh ke dalam perkara yang haram, melepaskan baiat. Naam. Falam yabqa illa al-jihad bid-da'wati ila Allah ala basirah. Sehingga tidak ada yang tinggal sekarang ini melainkan berjihad dengan dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang hak, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas bimbingan para ulama us-salaf. Maka ini yang wajib ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, belajar pada masa-masa kita sekarang ini menuntut ilmu adalah jihad yang paling mulia. Kata Abu Darda rahimahullah wa radhiyallahu an, man za'ama anna talab al-ilm laysa bijihad faqad naqasa ra'yuhu wa aqluh. Barang siapa yang menyangka bahwa menuntut ilmu, mempelajari agama Allah bukan bagian dari jihad, maka ini menunjukkan kurangnya akalnya. Baik, naktafi bihadza ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.